Kompak siap? Ku basuh luka sewo. Mantap. Oh hati. Hatimu beku, serta jiwa. Oh, sini juga. Iya. Mana lagi ya?